Sejak manusia turun di bulan, berubahlah cara rayuan. Lelaki tidak lagi mengatakan wajahnya cantik bagai bulan, karena bulan berpijak kering sehingga bulan tak cantik lagi. Manusia turun di bulan, berubahlah cara pacaran. Perempuan tak mau dikatakan wajahnya cantik bagai bulan, karena bulan terpijak kaki sehingga bulan tak cantik lagi. Nina.